Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Al-Kaba'ir Al-Dhahabi rahimahullah. Sudah kita baca muqaddimah dari muallif rahimahullah. Sekarang kita masuk al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fal kabiratul ula, dosa besar yang pertama, asyirku billahi ta'ala, mensekutukan Allah ta'ala. Qala rahimahullah, wahuwa, yakni syirik itu, an taj'ala lillahi niddan, kamu jadikan untuk Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka, dan dia yakni Allah telah menciptakan kamu. Wa ta'budu ma huwa ghairahu, kamu beribadah ma'ahu bersama Allah, ghairahu selain Allah. Jadi kesyirikan itu bukan totalitas beribadah kepada selain Allah, tapi juga beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu makna menjadikan tandingan untuk Allah. Min hajarin, dari batu, au basharin, atau manusia, au samsin au kamarin, atau matahari, atau rembulan, au nabiin, atau nabi, au syaihin, au jinin, atau syaih, atau jin, au najmin, atau bintang, au malakin, atau malaikat, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Nah, ini makna syirik, mensekutukan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Selain Allah siapapun, bisa benda mati, kalau gambarkan batu-batuan, bintang, matahari, rembulan, bisa pula mereka-mereka yang hidup, nabi, syekh, gurunya, jin, malaikat, atau yang lainnya. Jika sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itulah namanya syirik. Kemudian beliau mulai membawakan beberapa adillah. Yang pertama, beliau membawakan surat An-Nisa ayat 48. Qala Allahu ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat yang sering kita dengar. Inna Allah, bahwasanya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, untuk disekutukan dengannya. Ayafiru baduna dzalika, dan Allah akan mengampuni yang selain syirik, liman yasa, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni hambanya tatkala di dunia dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum meninggal belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Berbeda dengan dosa selain syirik, kezaliman-kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan selain syirik, tatkala pelakunya belum sempat bertobat tatkala hidupnya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya meskipun dia belum bertobat. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, inilah beda syirik dengan selain syirik. Ma duna dzalika, apa-apa yang di bawah syirik, apa-apa yang selain syirik. Naam. Dalil yang kedua. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Bahwasanya barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, pelaku kesyirikan yang belum sempat bertaubat sampai matinya, maka diharamkan surga baginya. Berarti otomatis dia min ahli nar. Dia otomatis min ahli nar. Nah, dia tidak masuk dalam kategori wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, karena dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fid din azani wa azzakumullah. Jadi dosa-dosa selain syirik ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa-dosa syirik jika pelakunya belum sempat bertobat kepada Allah tatkala hidupnya, maka tidak akan diampun dosanya dan diharamkan al-jannah, diharamkan neraka atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang berikutnya, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Naam, dalam surat Luqman. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Di sini Allah menyebutkan syirik adalah a'zamu dzulmin, kedzaliman yang paling besar. Naam. Sehingga lawannya di tauhid adalah keadilan yang paling adil. Naam. Kedzaliman yang paling zalim, karena menyamakan makhluk yang serba kekurangan dalam segala sisinya dengan zat yang maha sempurna dalam segalanya. makhluk dengan segala naam kekurangan dan kelemahannya disamakan dengan zat yang maha kaya dan maha sempurna. Itulah yang menjadikan syirik itu a'zamu dhulmin, kedzaliman yang paling zalim, kedzaliman yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki kita, naam, di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kita. Tetapi kemudian hamba-hamba Allah menyerahkan peribadahannya kepada selain Allah yang bukan pencipta dia, yang bukan pemberi rezeki dia, malah itulah yang diberikan bagian ibadah kepadanya. Inilah a'zamu dzulmin. Manusia atau apapun lah makhluk Allah yang dia bukan pencipta, dia juga bukan pemberi rezeki, ya, tapi diberikan ibadah kepadanya dalam keadaan Allah yang menciptakan dia, yang ngurusi dia, yang berikan rezeki dia, kemudian tidak diberikan hak untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menyebutkan wal ayatu fi dzalika katsirah. Dan ayat-ayat tentang masalah ini sangat banyak. Ini sudah kita lihat. Nah, dalam Risalatul Tauhid atau juga kitab-kitab yang lainnya. Naam. Qala rahimahullah, "Faman asyraka billahi ta'ala?" Maka barang siapa yang mensekutukan Allah Ta'ala, summa mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nar qat'an, maka dia termasuk penduduk neraka qat'an, pasti. Mati dalam keadaan musyrik, naam, maka dia pasti min ashabin nar, naam. Kama anna man amana billah, sebagaimana bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan meninggal dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penduduk surga, wa in udziba, meskipun dia juga mungkin diadab, ya, untuk membersihkan dosanya. Selama dia mukmin, ya, seringan apapun keimanannya, pasti dia akan masuk surga. Meskipun kata beliau, wa in udziba, meskipun diadab dulu dalam neraka, tapi nantinya, naam, dia akan masuk ke dalam surga hasil akhirnya. Ini selesai, ya. Beliau bawakan adillah, naam, dalil-dalil minal Quran tentang permasalahan syirik. Ini yang dimaksud di sini adalah syirkun akbar, syirik besar, ya. Karena ada syirik asgar, nanti akan beliau bahas dalam bab sendiri. Nah, ini yang dimaksud syirkun akbar, naam, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Naam. Qala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ala unambiukum bi akbaril kabair, Rasulullah SAW belum menyatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Al-Isra'u billah. Beliau sebutkan urutan yang pertama, mensekutukan Allah, al-hadis. Ya. Beliau letakkan syirik di urutan dosa besar yang paling besar. Adlamu dhulmin. Naam. A'zamu dhulmin. Baik. Wa qala izdanibu sab'al mubiqat. Beliau menyatakan, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha asyirka. Beliau sebutkan di antara 7 itu adalah syirik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, inilah yang sebelumnya dalam mukadimah kita bahas. Sebagian para ulama ada yang berpendapat dosa besar itu hanya 7. Ya. Berdalil dengan sab'amul mubiqat, 7 yang membinasakan. Itu dosa besar. Nah, dalam keadaan ini bukan batasan, ya. Ada dalil-dalil yang lainnya menunjukkan ada dosa-dosa lain yang itu dosa besar yang ada ancamannya di dunia yang tidak masuk dalam hadis istanibu sab'al mubiqat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia. Hadisun sahih. Naam. Barang siapa mengganti agamanya, mengganti agamanya maknanya murtad. Dia muslim kemudian berganti agama, faktulu, maka bunuhlah dia. Ini perintah ini kepada penguasa, bukan setiap individu muslim untuk membunuh orang-orang yang murtad lah. Ini yang memiliki kekuasaan, karena diserahkan kepada setiap individu muslim, maka yang terjadi adalah perpecahan, pembunuhan. Baik. Ini dalil yang ke-7. Man baddala dinahu faqtulu. Qala rahimahullah. Naam. Baik, akhir ya. Itu dalil yang terakhir. Naam. Yang beliau bawakan. Dan masih banyak adillah tentang syirik. Naam. Beliau mencukupkan yang telah kita bacakan. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya anwa'u syirik macam-macam, ya. Baik. Sujudnya seseorang kepada gurunya, ya. Rukuknya seseorang kepada orang lain, taubatnya seseorang kepada gurunya, ya, bukan kepada Allah, dan berbagai macam nam anba'u, macam-macam kesyirikan. Baik. Takut kepada selain Allah, meminta kebutuhan-kebutuhannya kepada selain Allah, yang semuanya sudah kita lewati dalam pembahasan risalatul tauhid. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Qala al-kabiratu tsaniyah. Kita masuk ke dosa besar yang kedua, ya. Tentang dosa besar yang pertama syirik itu sering kita lewati pembahasan-pembahasan itu, ya. Qatlun nafs, pembunuhan jiwa, membunuh jiwa. Ini dosa besar yang kedua. Beliau bawakan dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 93. Qala Allahu ta'ala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam." Maka balasannya adalah neraka jahannam, "khalidan fiha." Dia kekal di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alaihi." Allah marah kepadanya. "Wa la'anahu." Allah laknat dia. "Wa'addalahu 'adzaban 'azima." Dan Allah persiapkan untuknya azab yang besar. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan balasan yang berlipat-lipat. Allah sebutkan pertama, "fajaza'uhu jahannam." Balasannya adalah neraka jahannam. Ini satu. Seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yang dia haram untuk membunuhnya, maka disebutkan ancamannya taib neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Yang kedua, dia mendapatkan murka Allah, wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga, dia mendapatkan laknat Allah, wa la'anahu. Dan yang keempat, wa'addalahu azaban azim. Dipersiapkan untuknya azab yang besar. Ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini menunjukkan membunuh seorang mukmin itu luar biasa dosanya. Berlipat-lipat Allah siapkan sebagai seorang pembunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Nah, di sini dibahas oleh para ulama, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apakah pembunuhan itu menyebabkan pelakunya menjadi kafir sehingga dia kekal di dalamnya? Ini beda dengan syirik. Kalau syirik jelas-jelas jika dia belum bertobat dan meninggal, maka dia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Syirik. Ini pembunuhan. Pembunuhan yang dijalankan membunuh seorang mukmin dengan sengaja tentunya, bukan dalam rangka kisos. Naam. Maka Allah sebutkan, "Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Dia kekal di dalamnya. Baik. Diterangkan oleh para ulama, di antara Syaikh bin Baz rahimahullah, kata beliau, makna dzalika anna hadza huwa jazaa'u in jazaahu subhanahu. Makna ayat ini, jika memang orang sang pembunuh ini diberikan balasan oleh Allah, maka itulah balasannya. Itulah balasannya. Huwa mustahiqqun lidzalika, dia berhak untuk mendapatkan itu. Wa in afa subhanahu. Kalau ternyata sang pembunuh ini dimaafkan oleh Allah, kan ayat yang tadi kita baca, duna dzalika, selain syirik, ini berarti selain syirik. Pembunuhan itu masuk selain syiriknya. Ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun tatkala di dunia belum sempat bertaubat dari perbuatannya. Beda dengan syirik. Kalau selama di dunia, selama hidupnya belum sempat bertaubat dari kesyirikannya, tidak akan mendapat ampunan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan maduna dzalika, yakni selain syirik, berarti dosa pembunuhan ini masuk selain syirik, yang dia ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah meskipun belum sempat bertobat tatkala hidupnya. Nah, maka kata Ibn Baz rahimahullah, wa in afa subhanahu fa huwa ahlul afwin wa ahlul maghfirah jalla wa ala. Jika dia dimaafkan oleh Allah, maka dia memang ahlul af, orang yang berhak untuk dimaafkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Kalau memang dia dibalas, diadab oleh Allah dari perbuatan dan tidak dimaafkan oleh Allah, ini balasannya berlipat-lipat. Naam. Wa qad yu'adzabu bima dzakara Allah. Dan kadang dia diadab dengan apa-apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini tadi ya. Muddata minaz zaman finnar. Ya, beberapa waktu diadab di neraka, summa yukhrijullah minan nar. Kemudian dikeluarkan Allah dari neraka. Kemudian dikeluarkan Allah dari neraka. Wa hadzal khulud khuludul muaqqat. Dan kekalnya di sini kekal yang ada batas waktunya. Itu maknanya khalidina fiha. Bukan kekal selamanya di neraka, tidak, muaqqat, ada batas waktunya. Laisa mislu khuludil kufar. Tidak seperti kekalnya orang-orang kafir. Nah, tidak seperti kekalnya orang-orang kafir, sehingga boleh terangkan. Fa innal khuluda khuludani. Kekal dalam neraka itu ada dua macam. Kekal dalam neraka ada dua macam. Yang pertama, khuludun daimun abadan la yantahi. Kekal selamanya, tidak ada akhirnya. Wa hadza huwa khuludul kufar finnar. Ini kekalnya orang-orang kafir dalam neraka. Ini kekalnya orang-orang kafir dalam neraka. Nah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka tidak keluar dari neraka selamanya. Tidak akan keluar dari neraka. Baik. Itu orang-orang kafir kekal selamanya. Baik, yuridun ayyakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi mereka tidak bisa keluar darinya. Karena Allah tetapkan baik orang-orang kafir kekal selamanya dalam neraka. Naam. Yang kedua, kata Ibn Baz rahimahullah, wa ammal usat. Ada pun yang berbuat maksiat, maksudnya muslim yang berbuat maksiat, bukan kafir. Seorang muslim yang dia berbuat maksiat, apa maksiatnya? Min qatilin nafs bighair, yang membunuh jiwa tanpa hak, tidak dibenarkan untuk membunuh. Wazani juga, misal usad itu orang yang berzina. Wal aqli walidai, misal usad itu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa aqli riba, orang yang makan riba. Wa syaribul muskir, orang yang minum yang memabukkan. Ini semuanya maksiat-maksiat selain syiriknya. Perbuatan maksiat ini tatkala dijalankan seorang muslim, idza matu ala hadhil ma'asi, jika mereka meninggal di atas kemaksiatan ini, wa iyad billah, meninggal dalam keadaan sedang beraktivitas maksiat. Wahakadza asbahum, dan demikian pula yang semisal mereka. Fahum tahta masyiatillah, mereka di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni yang selain syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi selain kesyirikan ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk di dalamnya qatilun nafs, pembunuh jiwa. Fa in sa'a jalla wa ala 'afa anhum li a'mali masalihah. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan mereka ini yang berbuat kemaksiatan, belum sempat tobat, bahkan mungkin meninggalnya sedang berbuat maksiat. Allah maafkan dia. Kenapa? Li a'mali masalihah. Karena amalan-amalan solehnya. Orang-orang ini pernah berbuat amalan soleh. Karena mereka muslim. Pernah berbuat amalan soleh. Punya tabungan amalan soleh mereka. Tapi pas kebetulan meninggalnya sedang berbuat kemaksiatan. Naam. Jadi di, kalau Allah berkehendak, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka juga memiliki amalan-amalan soleh. Au li tauhidihi wa ikhlasin lillah, atau karena tauhidnya mereka, atau karena keikhlasan mereka untuk Allah, mereka muwahhid. Tidak berbuat syirik. Mereka kalau beribadah hanya untuk Allah. Tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Tidak pernah istighosah kepada orang-orang mati. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tapi mereka berbuat kemaksiatan. Nah, maka bisa jadi Allah ampuni karena perbuatan mereka, karena tauhidnya mereka, karena keikhlasan mereka tatkala beramal. Naam. Wa kaunuhum muslimin, dan keadaan mereka itu muslimin. Meskipun muslim yang bergelimang dengan kemaksiatan, tapi tetap muslim. Naam. Mereka tetap muwahhid, orang yang bertauhid, yang berbuat kemaksiatan. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala na'am mengampuni mereka. Ini sebab-sebab ampunan ya. Jadi seorang yang belum sempat bertobat dari kemaksiatannya selain syirik, dia meninggal, ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah karena amalan soleh yang pernah dia jalankan, atau karena dia muwahhid, orang yang bertauhid. Naam. Orang yang ikhlas tatkala beribadah. Atau kemungkinan yang lainnya ampun Allah itu bisyafa'ati syafa'a, dari syafaatnya orang-orang berikan syafaat kepadanya. Naam. Dia mendapatkan syafaat dari orang-orang berikan syafaat kepadanya. Ma'at tauhidihim wa ikhlasihim. Dengan tauhidnya mereka, dengan keikhlasan mereka. Orang-orang yang mendoakan dia, orang-orang yang mensolati dia, ini memberikan syafaat kepadanya. Itu diantara sebab ampunan Allah. Dia tidak masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia bergelimang dengan kemaksiatan. Dengan sebab yang tadi disebutkan, dia langsung masuk ke dalam surga. Nah. Kata beliau, waqad yu'aqibuhum subhanahu, dan kadang Allah mengadzab mereka. Wala yaksulahum ufun, dan mereka tidak mendapatkan ampunan. Ada golongan yang kedua, model yang kedua, tidak mendapatkan ampunan Allah karena berbuat maksiat. Fayu'aqibuna bidkhalim annar. Allah iqab, Allah azab mereka, Allah balas perbuatan mereka bidkhalim nar, dengan dimasukkan mereka dalam neraka. mereka dimasukkan dalam neraka. Wa ta'dzibihim fiha, dan diazab mereka dalam neraka. Ala qadri ma'asihim, sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka. Sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka. Kalau banyak maksiatnya, ya semakin lama dia di dalam neraka. Kalau sedikit maksiatnya, nah mungkin baru pertama dia berbuat maksiat dan langsung mati di atasnya. Dalam Quran dia muwahhid. Nah, mungkin sebentar dia di dalam neraka. Nah, summa yukhrijuna minha, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Baik, ini penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, itu makna khalidina fiha. Ya. Para pembunuh itu, naam, baik, kekal dalam neraka itu maksudnya. Kekal yang mu'akot. Ya. Kekal yang ada batas waktunya. Baik, bukan kekal selama-lamanya sebagaimana pendapatnya orang-orang khawarij. Pembunuh itu dosa besar, dia kekal dalam neraka kafir dan kekal dalam neraka. Nah, ini baik pendapatnya orang-orang khawarij. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi inilah yang sering kita sebutkan tatkala kita membaca ayat, nah perlunya kita merujuk kepada tafsirnya para ulama. Kalau kemudian sekedar membaca terjemahnya, nah pasti nanti akan memahami yang keliru dengan ayat ini khalidan fiha, akan membuat atau akan berprinsip bahwasanya pembunuh itu kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka berarti kafir. Dalam keadaan diterangkan tadi oleh para ulama, baik kekalnya itu kekal yang mu'akkad, yang berwaktu, yang nantinya pasti nanti dia akan masuk ke dalam surga. Karena dia muslim. Selama dia muslim, dia tidak akan kekal dalam neraka. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu ayat yang pertama. Nah, sehingga dari sini menunjukkan betul-betul dosa pembunuhan itu luar biasa. Berlipat-lipat Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang la yad'un, tidak berdoa bersama Allah sesembahan yang lainnya. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Wa la yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yafal dzalika yalqa asama, maka barang siapa yang menjalankan hal itu, ya, dosa-dosa yang disebutkan tadi, nah berdoa kepada selain Allah, membunuh jiwa yang haram untuk dia bunuh, dia berzina, ini dosa-dosa besar semua ini. Wa may yafal dzalika yalqa asama, maka dia berdosa. Yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah, dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yahlud fiha muhana, dan dia kekal di dalamnya muhana, dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang taubat dan beriman. Ya. Berarti dosa-dosa yang telah diperbuat ini, kalau pelakunya bertaubat, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kesempatan untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam yughargir. Selama nafasnya, nyawanya belum di kerongkongannya. Baik. Waktu diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Maka di sini Allah menyebutkan naam dosa-dosa besar, naam, yang semuanya jika mereka mau bertobat, tobat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala naam akan mengampuninya dan menerima tobatnya. Baik. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna maqatalan nasian. Man qatala nafsan, barang siapa yang bunuh jiwa bighairi nafsin, ya, bighairi nafsin bukan karena kisos. Itu makna membunuh jiwa bukan karena kisos. Baik. Karena kalau dalam rangka kisos maka diperbolehkan, tapi tentunya penguasa yang menjalankannya. Au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Bagaan nama qatalanna sajami'an, seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Nah, mereka-mereka yang membunuh jiwa tanpa hak diibaratkan seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini gambaran bahwa betul-betul luar biasa dosa pembunuhan ini. Sehingga diharapkan tidak main-main, ya, untuk menjalankan dosa pembunuhan ini. Tadi disebutkan berlipat-lipat Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Disiapkan neraka jahanam, Allah murka kepadanya, mendapatkan laknat, mendapatkan azab yang besar. Naam, juga di ayat yang kedua yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azabnya. Baik, dan diibaratkan di ayat di dalil yang ketiga faka'annama qatalannasa jami'an, seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Wa qala ta'ala, ini dalil terakhir dari ayat Al-Quran. Wa idzal ma'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat. Dan jika al-ma'udah, jika bayi-bayi yang dibunuh itu su'ilat, bayi-bayi yang dikubur itu ditanya. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Tatkala mereka membunuh anak-anak mereka yang perempuan, su'ilat, ditanya. Siapa yang ditanya? Yang ditanya yang dibunuh. Yang ditanya anak-anak yang dikubur hidup-hidup. Bi'ai dan bin kutilat, dosa apa sehingga mereka kok dibunuh? Tentunya mereka belum punya dosa, masih anak-anak. Tatkala yang ditanya itu si korban, dan terus bagaimana dengan pelakunya? Ini Allah gambarkan yang ditanya itu si korban, dan terus bagaimana dengan pelakunya? Sehingga ayat ini baik taubih untuk menjelekkan pelaku pembunuhannya. Anak-anak perempuan yang mereka kubur hidup-hidup, yang mereka tidak punya dosa. Nah. Dan alasan mereka hanya satu. Kenapa kok dikubur anaknya? Khasyatul faqr. Kerap takut miskin. Sehingga anak-anak perempuannya pun dibunuh. Maka yang dibunuh ini ditanya, terlebih lagi pembunuhnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istanibu sab'al mubiqat, seperti yang tadi kita lewati. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fa dzakara qatla nafs allati haramallah. Disebutkan dalam hadis itu adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, termasuk mubiqat, termasuk hal yang membinasakan. 6. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qad su'ila, beliau ditanya, ayyu dhanbi a'dham, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan huwa khalaqaka, kamu jadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kamu tahu Allah yang menciptakan kamu. Qala summa ay, kemudian apa? Qala an taqtula waladaka, kamu bunuh anakmu, khasyata, karena khawar, ayat amma maka, anakmu ikut makan bersamamu. Ini urutan yang kedua. Qila summa ayyu, kemudian apa lagi setelahnya? Qala antuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, ini yang beliau sebutkan, dan nanti ini akan dibahas dalam masing-masing dosa besarnya. Yang pertama beliau sebutkan syirik, a'dhamu dzulmin, yang tadi kita sebutkan, menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan dia tahu Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar bahwa khalaqaka, maka itu a'dhamu dzulmin, sudah lewat pembahasannya. Dan syahidnya di sini yang kedua, sumai, kemudian apa setelah syirik? Antak pula waladak, kamu membunuh anakmu, alasannya takut anaknya makan bersamanya, kembali alasannya miskin. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqtul auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khawatir miskin. Berarti pada saat itu rezekinya cukup, untuk makan cukup. Nah, ketambahan anak kemudian dia bunuh, ya, ini khawatir nanti ini anak ini mengurangi jatahnya, menambah pengeluarannya. Nah, khasyata imlak, dimana khasyata imlak? Maka Allah menyatakan, nahnu narzukuhum, kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka ini anak-anak kalian ini, kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan juga kalian. Ini khasyatal imlak, takut miskin. Membunuh anak-anaknya takut miskin. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan min imlak, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Sudah miskin ini. Kalau tadi masih belum miskin, tatkala ketambahan keluarga takut nanti ini ngurangi jatahnya, akhirnya dibunuh. Yang kedua ini sudah miskin kemudian ketambahan anak misalnya. Maka Allah sebutkan, jangan kalian, wala taqtul auladakum min imlak, karena miskin, jangan kalian bunuh anak kalian. Allah sebutkan, nahnu narzukukum. Kalau tadi narzukuhum, Ini Allah sebutkan yang pertama mereka, kalian. Kalian, orang tua ini, kami yang berikan rezeki, wa iyyahum, dan mereka, anak-anakmu juga kami yang berikan rezeki. Sehingga ini menunjukkan tatkala anak lahir itu sudah bawa rezeki. Tidak mengurangi rezeki orang tuanya. Jatah orang tuanya kemudian diambil anak, tidak. Masing-masing orang membawa rezeki sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang membunuh anaknya, tatkala seorang membatasi anaknya dengan alasan takut miskin atau sudah miskin, ya, laib, itu masuk kategori ayat ini. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, tidak boleh seorang membatasi anaknya, ya, hanya cukup anaknya segini karena khawatir miskin atau karena memang dia sudah miskin. Itu bukan alasan yang diperbolehkan untuk membatasi keturunannya. Ini khairan ini wa azakumul. Allah sebutkan, nahnu kami narzukukum, yang memberikan rezeki kepada kalian kalau kalian itu miskin. Wa iyahum, dan juga mereka anak-anak kalian. Nahnu narzukuhum, kami yang berikan rezeki kepada mereka anak-anak kalian kalau kalian karena nantinya miskin. Wa iyyakum, demikian pula kalian. Naam. Ini yang kedua. Baik, sehingga di sini menunjukkan naam pembunuhan anak, ya. Pembunuhan itu yang paling ahbath. Yang paling jelek itu membunuh kerabat. Yang masih ada hubungan kekerabatan. Ini dosanya lebih besar dibandingkan membunuh orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Kenapa? Membunuh kerabat itu mengandung dua hal. Satu pembunuhan, yang kedua memutus kekerabatan. Qati atau rahim. Dua-duanya dosa. Jadi pembunuhan kepada kerabat itu mengandung dua. Satu pembunuhan, satu memutus kekerabatan. Naam. Kemudian dari seluruh kerabat ini, tingkatan yang paling besar adalah membunuh orang tua, kemudian membunuh anaknya. Itu kerabat yang paling dekat. Membunuh, pembunuhan orang tua dan juga pembunuhan kepada anaknya. Dan yang lebih lagi, nanti akan disebutkan juga termasuk besar, bunuh diri, membunuh jiwanya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang bunuh orang lain masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah bunuh diri, selesai, setelah membunuh dirinya tidak ada lagi kesempatan bertobat. Naam. Baik. Kemudian yang ketiga dari hadis yang tadi. Antuzaniya halilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Antuzaniya, tuzaniya ini wazannya, tuzaniya ini menunjukkan sang perempuan itu ridho, ya, untuk dizinai. Nah, bukan memaksa, ya. Ini ridho untuk dizinai. Nah, ini diletakkan di urutan yang ketiga. Zina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu orang yang paling kita percayai. Nah, kadang bahkan mungkin seorang mau pergi, dia titipkan kunci rumahnya, dia titipkan rumahnya, dia titipkan anaknya, sehingga tetangga itu orang yang paling dia percayai. Tatkala ternyata tiba-tiba berzina dengan tetangganya, ini pengkhianatan yang luar biasa besarnya. Maka nanti akan disebutkan pencurian yang paling besar itu tatkala mencuri milik tetangganya, bukan milik kampung sebelah, tapi tetangganya. Itu dosanya namun lebih besar, karena di situ orang-orang yang tidak dicurigai karena tetangga. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, itu Hadis nomor 10 ya. Baik, insyaallah. Naam. Kita lanjutkan poin yang ke hadis yang 9. Insyaallah poin yang 10 dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.